Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia, di halaqah ilmiah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah dengan syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Pembahasan terakhir kita sampai pada pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala yang berbunyi, barang siapa yang belum mengetahui tafsir beberapa hadis yang berhubungan dengan prinsip-prinsip akidah dan belum sampai pemahamannya kepadanya, maka dicukupkan baginya hal itu dan hendaknya berhenti sampai di situ. Namun wajib baginya untuk mengimaninya dan menerimanya secara sempurna. Seperti hadis tentang proses penciptaan manusia atau yang dikenal dengan hadis Shadiqul Masduq. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang nasib manusia dalam hal rejeki atau dalam hal keselamatan dan kecelakaannya. Dan ini sudah diuraikan oleh Syekh Rabi. Kemudian juga seperti hadis tentang masalah qadar, ini juga sudah diuraikan secara detail oleh Syekh Rabi. Berikutnya hadis tentang ru'yah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala mengatakan terkait dengan hadis-hadis tentang ru'yah, maksudnya ay ru'yatullah fid daril akhirah, ru'yat Allah di akhirat. فعلى العبد أن يؤمن بأن الله يرى في الدار الآخرة. Setiap hamba hendaknya percaya, mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dilihat di akhirat. Dapat dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang kemudian diistilahkan dengan ru'yatullah. Ada banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan persoalan ini. Sampai di kalangan para ulama ada yang menyebutkan diriwayatkan oleh 30 lebih para sahabat. Ya. Oleh karenanya hadis tentang ru'yah ini adalah hadis yang mutawatir. Masuk dalam kategori hadis mutawatir. Yang banyak diriwayatkan. Sekali lagi kata Syekh Rabi, setiap hamba hendaknya percaya mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dilihat di akhirat. Ya rohul mu'minun, orang-orang yang beriman dapat melihatnya dengan jelas. Karena pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya. Dan di saat itulah kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh kaum mu'minin. Yakni ketika mereka berada di dalam surga. Wa ankara al-mu'tazilata ru'yatallahi fid daril akhirah. Beda halnya dengan orang-orang Mu'tazilah, kaum rasionalis kalau zaman sekarang, mereka mengingkari ru'yat Allah di akhirat. Menurut mereka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat dilihat di akhirat. Jelas pengingkaran ini adalah pengingkaran yang tidak beralasan. Karena yang jadi dasarnya adalah akal. Bukan dalil. Bukan nas. Ya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah itu dapat dilihat di akhirat. Dan itu berdasarkan nas-nas yang sangat banyak sekali. Ya. Secara umum, manusia itu terbagi menjadi tiga golongan dalam hal keyakinannya terhadap ru'yah. Ada yang meyakini Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ini keyakinannya Mu'tazilah. Ada juga yang meyakini bahwa Allah itu dapat dilihat. Bukan saja di akhirat, tapi di dunia juga. Ini keyakinannya Sufi ya. Dan berikutnya adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Yakni Allah tidak dapat dilihat di dunia, tetapi dapat dilihat di akhirat. Dan ini keyakinan yang wasat, keyakinan yang pertengahan antara ghulu yang ekstrim dan yang cenderung meremehkan. Yang ekstrim dalam hal ru'yah tentunya adalah pemahaman Sufiyah. Allah bisa dilihat di dunia dan juga di akhirat. Yang cenderung meremehkan dalam hal ini adalah kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Bahkan Jahmiyah juga meyakini Allah gak bisa dilihat di akhirat, gak bisa dilihat di dunia. Kalau Ahlu Sunnah pertengahan meyakini bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia, tetapi dapat dilihat di akhirat. Nah. Wa ankara al-mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah bina'an 'ala syubahil batilah. Dasar yang dijadikan pegangan oleh Mu'tazilah ketika mengingkari ru'yat Allah di akhirat adalah syubahin batilah, syubhat-syubhat yang batil. Selalu itu yang dijadikan dasar oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, apapun itu namanya, tidak hanya Mu'tazilah, mau Jahmiyah, mau Sufiyah. Secara umum, hujah yang dijadikan pegangannya adalah syubhat-syubhat yang batil. Qala wa radda alaihim ahlus sunnah bil hujaji wal barahin min kitabillah was sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah telah membantahnya dengan hujah-hujah dan dalil-dalil, bukti-bukti yang kuat dari kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu kebatilan pun, melainkan ahlu sunnah wal jamaah bangkit untuk membantahnya. Dan ini adalah salah satu upaya di mana mereka itu selalu menjaga kemurnian agama dari masa ke masa. Dari mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terus. Ya. Oleh karenanya wajar kalau ahlu sunnah ini sepanjang masa termasuk kelompok yang memang dibenci, dimusuhi. Karena sekian banyak kebatilan itu dibongkar, dijelaskan. Qala wa mimman radda alaihim al-imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antara ahlus sunnah yang membantah Mu'tazilah dan kelompok-kelompok lainnya dalam masalah ini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ihtajja Ibnu Qayyim bisab'i ayatin minal Qur'an. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan 7 ayat saja dari Al-Qur'an tentang ru'yah ini. 7 ayat yang dijadikan dasar, dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang masalah ru'yah. Kemudian Syekh Rabi mengatakan waqad yastab'idul insan al-istidlala biha. Terkadang seseorang menyangsikan bagaimana bisa Ibnu Qayyim berdalil dengan ayat-ayat tersebut. Menyangsikan bukan berarti meragukan keilmuannya, tetapi merasa heran, kok bisa 7 ayat itu dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim untuk menetapkan adanya ru'yah Allah di akhirat. Ini semata-mata menggambarkan keluasan ilmu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan demikian keadaan para ulama. Banyak perkara yang sudah terpikirkan, tergambarkan di benaknya. Sementara kita masih jauh untuk bisa memikirkannya. Para ulama tidak seperti itu. Pandangannya luas. Wawasannya luas. Jauh ke depan. Sudah terpikirkan segala hal ya, di benaknya. Sementara kita belum mengerti apa-apa. Oleh karenanya, kalau kita ingin selamat dalam beragama, maka ikuti bimbingan para ulama. Dan mengikuti Quran dan Sunnah itu bukan berarti meninggalkan para ulama. Justru bagian dari mengikuti Quran dan Sunnah itu adalah mengikuti bimbingannya para ulama. Kita bisa memahami Quran dan Sunnah dengan baik itu ketika ada bimbingannya mereka. Jadi jangan jauh dari para ulama. Ya. Karena Nabi SAW sendiri sudah tegas menyatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya orang-orang yang mewarisi ilmunya para anbiya dari masa ke masa itu adalah para ulama. Yang menyampaikan ilmunya para anbiya itu adalah para ulama. Jadi kita tidak bisa sendirian memahami Quran dan Sunnah. Jangan sok tahu, tapi harus mencari tahu melalui para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri kalau kalian tidak mengetahuinya. Jadi, tugas kita adalah mencari tahu, bukan menjadi orang yang sok tahu. Cuma faktanya zaman sekarang ini banyak orang yang justru lebih cenderung sok tahu daripada ingin mencari tahu. Ya. 7 ayat saja yang dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam menetapkan ru'yah Allah di akhirat. Dan itu membuat apa banyak orang menyangsikan, kok bisa sampai seperti itu. Kemudian kata Syekh Rabi, walakin idza ta'ammalaha yajidu annahu ala sawabin fil istidlali biha rahimahullah. Meski 7 ayat, namun kalau diperhatikan secara seksama, maka akan didapati bahwa beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala benar-benar berada di atas kebenaran dalam berdalil dengan 7 ayat tersebut rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ada satu ayat kalau kita cuma bisa memahami zahirnya saja, tapi ulama tidak. Lebih dari itu, ada satu ayat kalau kita bisa menyimpulkan satu masalah darinya, tapi kalau para ulama bisa sekian masalah yang disimpulkan walau hanya dari satu ayat. Itu bedanya. Apa yang membedakan? Ilmu. Yang membedakan adalah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak demikian keadaannya? Ini pertanyaan enggak perlu jawaban. Kenapa? Karena masing-masing kita pasti mengatakan tidak sama. Ya. Qala minha qaulullah tabaraka wa ta'ala. Di antara dalil yang dijadikan dasar oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan masalah ru'yah Allah di akhirat adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi annakum mulaqu. Ini potongannya. Annakum mulaqu. Sesungguhnya kalian semua mulaqu, pasti akan dapat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata-kata melihat di ayat ini. Yang ada apa? Berjumpa. Ya. Kalau kata-kata berjumpa, berjumpa dengan Allah, bukan hanya disebutkan di ayat ini saja, di ayat yang lain pun ada. فَمَيَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabbnya. Ada. Di sini gak disebutkan ru'yah. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wal liqa'u, ya di sini wal liqa'u, yang namanya perjumpaan, pertemuan, la budda fihi minar ru'yah wal muayanah, mengharuskan adanya ru'yah wal muayanah dan bertemu langsung, face to face. Ya, enggak ada orang nelpon ke temannya, nanti insyaallah kita ketemu di Alfamart. Ya. Tapi enggak ada yang datang. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Kalau seorang janji ke temannya, nanti insyaallah kita ketemu di jembatan itu. Oh iya. Mesti keduanya datang ke situ dan terjadi pertemuan, saling melihat, ya enggak? Terjadi dialog, kan begitu. Ya. Enggak ada orang nelpon ke temannya, nanti insyaallah ketemu di masjid, tapi saya tetap di sini, kamu tetap di sana. Enggak mungkin terjadi pertemuan itu, ya enggak? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan annakum mulaqu, kalian akan berjumpa dengan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang namanya perjumpaan itu adalah sesuatu yang mengharuskan adanya ru'yah. Ya, adanya ru'yah. Wal mu'ayanah. Ketemu langsung. Wahada ma taqtadhihi lughatul Arab. Dan ini sesuatu yang memang jelas, ya, tuntutan dalam bahasa Arab. Yang namanya liqa itu pasti bertemu, saling melihat. Nah, beda dengan bersama. Kalau bersama itu tidak mesti terjadi pertemuan, ya enggak? Seorang suami nelpon ke istrinya. Suaminya di Jakarta, istrinya di Tasik. Jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu. Berijeng tepapanggih. Meskipun tidak ketemu, ya kan? Tapi tetap bahasa selalu bersama itu diucapkan. Maka kebersamaan tidak mengharuskan adanya apa? Pertemuan. Ya. Tapi pertemuan mengharuskan adanya saling melihat. Ya. Kalimat dalam firman Allah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan kita, itu gak mesti kita bertemu langsung ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Itu gak mesti Allah datang bertemu, enggak. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti ketika kita masuk WC Allah di situ, na'udzubillah, ketika kita ada di tempat yang kotor Allah juga ada di situ secara zatnya, tidak. Karena yang namanya kebersamaan tidak mengharuskan adanya pertemuan antara zat ya. Nah, orang-orang Arab biasa mengatakan nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan dan bulan bersama dengan kami. Anger ya bulan mah di luhur. Ya, bulan mah tetap ya di atas. Kita di bawah. Tapi kita mengatakan bahwa kami berjalan bersama dengan bulan. Nah. Beda dengan liqa. Pertemuan. Perjumpaan, kata Imam Ibnu Qayyim, ini mengharuskan adanya ru'yah, ya, saling melihat. Qala wahtajja aydan, qala innal ayat allati yata'allaqu biha alladhina yunkiruna ru'yatallah misla qawlillahi tabaraka wa ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annallaha la yatamaddah bimujarradin nafi. Imam Ibnu Qayyim juga berhujah dengan ayat lainnya. Ayat yang justru sesungguhnya dipegangi oleh orang-orang yang mengingkari ru'yat. Lihat. Ada ayat dipegangi, dijadikan dasar oleh orang-orang yang mengingkari ru'yah Allah di akhirat. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berhujjah dengan ayat itu untuk menyatakan bahwa ru'yah Allah itu ada di akhirat. Jadi ini istilahnya menggunakan senjata yang digunakan oleh musuh, ya enggak? Menggunakan senjata yang digunakan oleh musuh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan innal ayat allati yata'allaqu bihal ladina yunkiruna ru'yatallah, sesungguhnya di antara ayat-ayat yang dijadikan pegangan sandaran oleh orang-orang yang mengingkari ru'yah Allah adalah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat digapai oleh penglihatan mata. Lihat. Wa huwa yudrikul absar, namun dia Allah subhanahu wa ta'ala dapat melihat segala sesuatu. Wa huwa latiful khabir, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan maha mengetahui. Ada di awal ayat kalimat la tudrikuhul absor, dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat digapai oleh penglihatan mata. Ini yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang mengingkari ru'yah Allah ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menyampaikan sebuah kalimat yang berbunyi annallaha la yatamaddah bimujarradin nafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yatamaddah, bimujarradin nafi. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menjadi terpuji bimujarradin nafi. Tidak menjadi terpuji bimujarradi nafi. Dengan hanya menggunakan kata-kata yang mengandung penafian ketika kita memujinya. Wa innama yatamaddahu bin nafi al-mutadhammanu lil itsbat. Akan tetapi Allah itu akan menjadi terpuji bin nafi al-mutadhamman lil itsbat. Dengan kita menggunakan kata-kata yang mengandung penafian namun sekaligus mengandung penetapan. Wa daraba amsilatan katsiratan li hadza. Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan banyak contoh tentang hal ini. Sederhananya seperti kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadi terpuji kalau cuma dinafikan saja la ilaha, tidak ada ilah. Siapa Allah? Allah itu tidak ada ilah. Ini tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala terpuji. Tapi harus disertai dengan isbat, penetapan illallah, kecuali Allah. Ini baru terpuji Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ketika kita menetapkan bahwa Allah itu la ilaha illallah, ini berarti pujian yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berhenti sampai la ilaha, maka ini tidak menampakkan pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun, namun dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita cuma berhenti sampai laisa kamitslihi syai'un, dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak mirip, tidak serupa dengan sesuatu apapun, ini tidak mengandung pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengandung penafian, ya, peniadaan. Allah itu enggak serupa dengan sesuatu apapun. Selesai sampai di situ. Ini tidak mengandung pujian bagi Allah. Tapi kalau dilanjutkan, wa huwas samiul basir. Dia Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Baru ini sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengandung pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di ayat ini, la tudrikuhul absar. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Kalau kita cuma memahaminya sampai di situ saja, Allah tidak dapat digapai oleh penglihatan mata, maka ini tidak mengandung pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita ingin menafikan sesuatu dari Allah, maka harus disertai dengan menetapkan sesuatu yang lain yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala hal yang dinafikan itu berarti yang tercela, yang bersifat kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang itu harus dinafikan. Ketika kita menafikan sesuatu dari Allah, maka harus disertai dengan apa? Penetapan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, segala hal yang sempurna baginya. La ilaha illallah. Yang pertama la ilaha ini penafian, yang kedua illallah penetapan. Laisa kamitslihi syai'un, ini penafian. Wa huwas samiul basir, ini apa? Isbat. Jadi sempurna. Ya. La tudrikuhul absar. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat digapai oleh penglihatan mata. Ini mengandung apa? Penafian atau penetapan? Penafian. Gak bisa dilihat Allah itu. Kita gak boleh mencukupkan sampai di sini saja. Tapi harus menetapkan bagi Allah sesuatu yang sempurna baginya. Ya. Maka kata Syekh Rabi selanjutnya, wahuna qauluhu la tudrikuhul absar. Di sini kalimat la tudrikuhul absar, dia Allah Subhanahu wa taala tidak dapat digapai oleh penglihatan mata, fihi itsbatur ru'yah. Sesungguhnya itsbatur ru'yah di dalamnya mengandung penetapan ru'yah Allah, bahwa Allah dapat dilihat. Kenapa? Li'annahu ma nafa ar-ru'yata wa innama nafa al-ihatah. Karena di ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan adanya ru'yah, namun yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ihatah, dapat meliputnya dari segala sisi. Dan memang kita enggak bisa meliput Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa meliput sesuatu, bukan berarti kita enggak bisa melihatnya, ya enggak? Betul? Iya. Wallah la yuhitu bihi syai'un, dan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada sesuatu pun yang dapat meliputnya. Jangankan Allah, sebagian makhluk ciptaan Allah kita cuma hanya bisa melihatnya namun tidak bisa meliputnya secara keseluruhan, betul enggak? Di sini dikasih contoh, wa anta taro asy-syamsa wa taro as-sama wa taro katsiran minal mawjudat wa la tastati'ul ihathah biha. Engkau melihat matahari, engkau melihat langit, dan melihat banyak hal yang ada di dunia ini, namun engkau tidak dapat meliputnya secara sempurna, ya enggak? Kita hanya melihat, mampu melihat bagian depannya saja, ya kan? Kalau bagian belakangnya kita enggak tahu. Ada rumah kawan kita, bagus Masya Allah, bagian depannya saja yang bisa kita lihat. Kenapa? Karena pinggir kanan kirinya itu sudah penuh rumah orang, ya. Jadi kita cuma bisa melihat bagian depannya saja, ya enggak? Bagian depannya saja. Kita bisa meliputnya enggak? Enggak bisa, bagian belakang enggak bisa kita lihat. Boting aya naon di tukangeunana? Ya kan? Entah ada apa di depannya, walaupun kelihatan bagian depannya Masya Allah gitu. Bersih banget bagian depannya. Kalau bagian belakangnya enggak tahu kita. Ini kita dikatakan melihat atau tidak? Dikatakan melihat enggak? Melihat, cuma tidak bisa meliput, iya enggak? Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa digapai oleh pandangan mata, dalam artian tidak bisa kita meliput Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau melihat mungkin enggak? Mungkin kalau melihatnya? Mungkin enggak? Antum ini urusan akidah loh. Mungkin kita bisa melihatnya, bahkan iya kita melihatnya di mana? Di akhirat, berdasarkan dalil-dalil yang lain yang menjelaskan akan hal ini. Jadi yang ditiadakan, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan melihatnya, tapi apa? Apa? Meliputnya. Kita enggak bisa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak ada yang dapat meliput Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi jangankan Allah, beberapa makhluk ciptaan Allah pun kita enggak bisa melihat secara total. Matahari cuman bagian depannya aja, itu pun sedikit saja karena serab. Tahu serab enggak? Serab bahasa Indonesia kan? Bukan. Silau itu bahasanya. Silau kan? Enggak bisa ngelihat sebentar dah. Tapi kita ngelihat langit, kita melihat. Yang di dekat kita, kita enggak bisa meliputnya secara keseluruhan. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat la tudrikuhu al absar. Dia Allah tidak dapat digapai oleh penglihatan mata. Maksudnya diliput secara keseluruhan. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dilihat. Karena segala sesuatu yang tidak dapat kita liput secara utuh, bukan berarti tidak bisa dilihat. Nah, ini bagaimana ya dalamnya keilmuan para ulama. Kalau kita memahaminya secara zahir saja, mungkin kita akan terpengaruh, ya kan? Allah enggak bisa digapai oleh pandangan mata. Oh, berarti benar Allah itu enggak bisa dilihat. Di dunia enggak bisa dilihat, di akhirat pun enggak bisa dilihat karena Allah mengatakan seperti ini. Padahal yang dimaksud bukan tidak bisa melihatnya, tapi tidak bisa apa? Meliputnya. Nah, Qala wa anta taru asy-syamsa taru as-samaa'a taru katsiran minal mawjudat wa la tastati'u al-ihatata biha wa in kunta taraha fil jumlah. Engkau melihat matahari, melihat langit, melihat banyak hal yang ada, namun engkau tidak mampu melihat meliputnya. Wa in kunta taraha fil jumlah, meskipun engkau dapat melihatnya pada sebagian besarnya. Ya. Nah. Kemudian kadzalika al-ayatul ukhra. Demikian juga ayat lain, dalil yang lain. Jadi sudah Al-Baqarah 223, Al-An'am 103. Kali ini ayat lain qaulullah li Musa. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, lan tarani. Engkau tidak dapat melihatku, kata Allah. Al-A'raf ayat 143. Ini ketika Nabi Musa memohon, meminta kepada Allah untuk dapat melihatnya. Arini angzur ilaik. Arini angzur ilaik. Nampaklah di hadapanku ya Rabb, aku ingin melihatmu, kata Musa. Namun kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku. Talaba Musa min rabbihi an yarah. Pada ayat ini Musa meminta kepada Rabb-nya untuk dapat apa? Melihatnya. Ini juga sama, ayat ini dijadikan dasar oleh siapa? Orang-orang yang mengingkari ru'yah. Ya. Berarti ini juga berdalil dengan dalil yang dipakai oleh lawan. Subhanallah. Menggunakan senjata yang justru dipakai oleh lawan. Jadi ini lebih mematikan biasanya. Bukan saja mematikan, tapi sebelum itu menyakitkan. Ya enggak? Menyakitkan. Talaba Musa min rabbihi an yarah. Di ayat ini disebutkan bahwa Musa meminta kepada Rabb-nya untuk dapat apa? Melihatnya. Lau kana hadzal amru muharraman aw mustahilan, ma sa'ala Musa hadza. Ini satu, lihat. Lau kana hadzal amru muharraman, seandainya persoalan melihat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang haram dan mustahil terjadi, ma sa'ala Musa hadza. Tentu Musa enggak akan pernah meminta hal ini. Dan gak mungkin Musa meminta sesuatu yang haram. Ya gak? Gak mungkin Musa meminta sesuatu yang mustahil. Ketika Musa meminta agar dapat melihat Allah, Rabbnya, ini menunjukkan bahwa memang Allah itu dapat dilihat. Tetapi di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Makanya Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku. Bukan sekarang waktunya engkau melihatku, karena engkau tidak akan mampu. Ya. Qala lan tarani. Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku. Ma qala la tarani. Allah tidak menyatakan dalam firman-Nya sebagai jawaban atas permintaan Musa, la tarani, jangan melihatku. Tidak. Ketika Musa minta, ya, arini angdur ilaik ya Rob, aku ingin melihatmu. Jawaban Allah, lantaroni, kamu tidak dapat melihatku. Allah tidak mengatakan jangan melihatku. Ya. Lantaroni, yakni al-an. Maka yang dimaksud dengan lantaroni, engkau tidak akan dapat melihatku, maksudnya adalah sekarang. Sekarang ini bukan saatnya, bukan waktunya kamu dapat apa? Melihatku. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Di surat yang sama, di ayat yang sama, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Kenapa sih? Bukan sekarang saatnya kamu melihat aku? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Rabbnya Musa alaihi salatu wassalam menampakkan diri lil jabal pada gunung itu, ja'alahu dakka, maka dijadikanlah gunung itu hancur luluh. Gunung itu dijadikan hancur luluh. Ini sebagai gambaran bahwa bukan saatnya kamu melihat sekarang, karena kamu tidak akan apa? Tidak akan pernah mampu. Gunung saja jadi apa? Hancur luluh. Maka lakin Musa la yutiqu fi hadhihi dunya ru'yatallah. Musa enggak akan mampu di dunia ini melihat Allah. Ya. Tarkibul bashar al'an la yutiquna bihi ru'yatallah tabaraka wa ta'ala. Susunan manusia, susunan tubuh manusia sekarang ini la yutiquna bihi ru'yatallah, membuat mereka tidak akan pernah mampu bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat, bukan. Tapi susunan tubuh manusia saat ini tidak akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti sederhananya adalah gunung yang begitu besar, kokoh, hancur. Apalagi manusia. Ya. Apalagi manusia. Kuat mana sih manusia sama gunung? Sok adukeun. Ada orang yang ingin menguji kekuatannya, lari nabrakeun maneh ka gunung. Gunung yang hancur atau orang yang mati? Enggak percaya. Naik pesawat. Ke lamun geus di bawahnya ada gunung, turun ke bawah. Biar jatuh di gunung. Mana yang hancur? Jelas bukan gunung. Gunung aja yang begitu besar itu enggak mampu, enggak kuat. Hancur lulu. Ini yang dimaksud dengan kalimat apa? Lantarani. Engkau tidak akan dapat melihatku. Maksudnya sekarang. Di dunia. Karena bukan waktunya. Susunan manusia belum mampu. Ya, susunan tubuh manusia itu belum mampu. Untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa wa fil hadisis sahih. Bagaimana tidak dikatakan demikian. Bahwa manusia enggak akan bisa. Enggak akan mampu melihat Allah di dunia, sementara di dalam hadis yang sahih sudah dijelaskan hijabuhu an-nur. Hijab Allah itu cahaya. Yang menutupi Allah Azza wa Jalla itu cahaya. Lau kasyafahu, seandainya hijabnya ini dibuka, la akhraqat sabuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Tentu cahaya wajahnya itu akan dapat membakar siapa saja yang melihatnya. Ya. Yeah. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Hijabuhu an-nur. Hijab Allah adalah apa? Cahaya. Seandainya Allah menyingkap hijabnya, maka cahaya wajahnya itu akan dapat apa? Membakar siapa saja yang melihatnya. Ini alasannya. Mengapa Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku sekarang wahai Musa. Paham? Jadi bukan berarti Allah mengatakan Allah itu enggak bisa dilihat, tidak. Ya. Secara mutlak tidak. Nanti kita akan dapat melihat Allah, orang-orang yang beriman akan dapat melihat Allah di mana? Di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkannya. Bahkan itu kenikmatan ahlul jannah yang paling besar. Ya. Nah, qala fatakwinul bashari al'an ma yatahammaluna ru'yatallah tabaraka wa ta'ala, maka susunan tubuh manusia sekarang ini di dunia tidak akan mampu melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza kanal jabalu yandaku, ya, jika gunung saja menjadi hancur luluh, lamma tajallallahu azza wa jalla, ketika Allah menampakkan dirinya, fa kaifa yutikul insanu ru'yatahu, maka bagaimana pula manusia punya kemampuan untuk dapat apa? Melihatnya. Lakinnallahu subhanahu wa ta'ala idza ba'atha ibadahu wa adkhalahumul jannata wa kadza ya'ni yudkhiluhum bi hay'atin wa tarkibatin muhayya'atin li ru'yatillah azza wa jalla. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala apabila membangkitkan hamba-hambanya, kemudian memasukkan mereka ke dalam surga, ya, memasukkan mereka ke dalam surga, dalam keadaan mereka dimasukkan ke dalam surga itu sudah siap, ya, dengan susunan yang memungkinkan bagi mereka untuk dapat melihat Allah Azza wa Jal. Jadi memang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ketika hamba-hamba yang beriman masuk ke surga, Allah akan menampakkan di hadapan mereka dan mereka ahli surga dapat melihat Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan memang mereka sudah apa? Siap, ya. Nah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, maka ya, apapun tentu sesuai dengan kehendak dan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh sederhananya saja, ketika Allah menciptakan qalam, Allah berfirman kepada al-qalam, uktub. Padahal qalam ini kira-kira benda mati apa benda hidup? Benda mati, benda hidup. Qalam, tahu qalam enggak? Bukan kolam renang. Al-qalam, pena. Benda mati, benda hidup. La ilaha illallah. Benda mati, benda hidup. Mati. Kalau ada yang mengatakan hidup, keluar saja dari sini. Benda mati itu, ya. Qalam benda mati. Allah berbicara kepada qalam. Allah berfirman kepada qalam yang notabene sebagai benda mati. Uktub, tulis. Mungkin ada orang bingung, kok bisa? Suatu pembicaraan diarahkan kepada benda mati. Tapi subhanallah, benda mati itu berbicara. Ya. Qala wa madza aktub? Qalam itu, benda mati itu bertanya kepada Allah, Rabb, wa madza aktub? Apa yang mesti aku tulis? Apa yang mesti aku tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian qalam pun melakukannya. Kok bisa? Benda mati bicara? Ya bisa. Siapa yang menciptakan qalam? Siapa yang menciptakan qalam? Allah. Allah mampu menciptakan al-qalam. Bahkan lebih dari itu, karena semua makhluk itu pada dasarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka semuanya terjadi atas kehendak Allah sebagai apa? Penciptanya. Jangankan Allah, kita, ya, kita bikin sesuatu. Kita bikin sesuatu. Misalnya kita bisa merangkai motor. Kita nih ahli mekanik, bisa bikin motor. Kita ingin suara motor ini berbeda daripada yang lain. Jangan itu-itu aja suaranya. Pengen buat inovasi baru. Ketika di starter itu suaranya, ayo naik, ayo naik, ayo naik. Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin orang kita yang bikin kok. Ya gak? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan benda mati, al-qalam. Kemudian benda mati itu bisa bicara. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, sederhananya. Bahkan bukan qalam saja. Allah berfirman kepada dukhan, ya, kepada bumi, ya kan? Ya. Asap kepada bumi. Dan menjawab keduanya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga ini. Ketika manusia di dunia belum mampu, tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melihatnya, maka nanti di surga orang-orang yang beriman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melihatnya secara langsung. Ya. Qala wa minal ayat. Kemudian ayat lainnya tentang masalah ru'yatullah ini adalah Quran surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beriman, maka disiapkan untuk mereka surga wa ziyadah dan tambahannya. Surga dan tambahan. ada sesuatu yang lain sebagai tambahan bagi para penghuni apa? Surga. Qala ya'ni fassaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam birru'yah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata tambahan ini dengan apa? Ru'yah. Dengan ru'yatullah, dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka disiapkan untuk mereka surga dan dapat melihat Allah azza wa jalla. Ini tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kata ziyadah, tambahan. Kama fi hadis Suhaib fi sahihi Muslim. Sebagaimana disebutkan tafsirannya dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib. Wa fassaraha adadun minas sahabah birru'yah. Yani hadis ziyadah, dan sejumlah para sahabat pun menafsirkannya dengan ru'yah. Kata ziyadah itu, tambahan itu. Al-husna al-jannah. Yang dimaksud dengan husna adalah surga. Wa ziyadah hiya ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Adapun ziyadah adalah ru'yah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya afdalu minal jannah. Dan ru'yah Allah, kenikmatan yang dapat dirasakan oleh ahlus surga, ya, itu lebih afdal minal jannah daripada surga itu sendiri. Ya, daripada surga itu sendiri. Wallahu yaqulu li ibadihi ba'da an yudkhilu al-jannata. Allah berfirman kepada hamba-hambanya setelah mereka masuk atau dimasukkan ke surga, hal turiduna syai'an azidukum? Kata Allah kepada penghuni surga, apakah kalian ingin aku tambahkan sesuatu kepada kalian dari kenikmatan-kenikmatan? Qalu, maka penghuni surga itu menjawab, madza nurid? Apalagi yang kami inginkan? Bayyadta wujuhana, engkau telah membuat wajah-wajah kami menjadi putih bersih. Wa adkhaltana al-jannah, engkau telah memasukkan kami ke surga. Wa ataitana, engkau telah berikan kami ini, engkau telah berikan kami itu. Fatajalla lahum rabbuhum. Maka ketika itu tajalla lahum rabbuhum. Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri di hadapan mereka, di hadapan ahlul jannah. Fama yatana'amuna bi ni'matin wa la yajiduna afdal min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka penghuni surga tidak merasakan adanya kenikmatan yang lebih, ya, selain dari dapat melihat Allah azza wa jalla. Artinya ru'yatullah ini puncak kenikmatan sudah bagi ahlul jannah. Ya. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Husna adalah surga, ziyadah adalah melihat Allah azza wa jalla. Nah. Qala wal ahadithu kama qulna balagot 30 fi itsbati ru'yatillah. Hadis-hadis tentang ru'ya ini kata Syekh, sebagaimana pernah kami kemukakan, itu mencapai 30 hadis, diriwayatkan oleh 30 sahabat lebih. Minha hadis Jarir, di antaranya hadis Jarir. Wa hadis Abi Hurairah, kemudian hadis Abu Hurairah yang masyhur, tarawna rabbakum iyanan, kalian akan dapat melihat Rabb kalian dengan nyata. Kama tarawna syamsa, sebagaimana kalian melihat matahari, laisa dunaha sahab, tidak ada awan yang menghalanginya. Wa kama tarawna al-qamar lailatal badri, dan sebagaimana kalian melihat bulan purnama, laisa dunaha sahab, yang tidak terhalangi oleh awan. Nah, ahadits katsirah, banyak hadis-hadis. Rawa minha al-Bukhari jumlatan, Imam Bukhari meriwayatkan sebagian besarnya. Wa Muslim kadzalik, demikian juga Imam Muslim. Jadi apalagi yang diragukan soal ini? Ya. Hadza fi ma yata'allaq birru'yah. Ini terkait dengan apa? Ru'yah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di akhirat. Nah, kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Ushulus Sunnah melanjutkan pernyataannya, wa in nabata. Di teks yang lain, wa in na'ta. Anil asma wastauhash minhal mustami. Jika keluar, tidak masuk ke pendengaran tentang hadis-hadis yang disebutkan tadi, tentang qadar, tentang ru'yah. Wastauhash minha al-mustami, dan yang mendengarnya pun menghindar darinya. Kata Syekh, yakni asma ahlul batil, yang dimaksud adalah pendengaran-pendengaran ahlul batil. Jelas hadis-hadis yang seperti ini enggak bisa diterima oleh siapa? Oleh ahlul batil. Nanti mereka mempertanyakannya, ya, dengan menggunakan logika. Kok bisa begini? Kenapa seperti ini? Enggak mungkin begitu. Hadis-hadis tentang qadar, hadis-hadis tentang apa? Ru'yah, kemudian tentang proses penciptaan manusia, itu ditolak. Enggak masuk ke pendengaran siapa? Ahlul batil. Meskipun tidak masuk ke pendengaran, maksudnya pendengaran siapa? Ahlul batil. Meskipun orang-orang yang mendengarnya menghindar darinya, maksudnya siapa? Ahlul batil. Amma ahlul haq, adapun ahlul haq, fayatalaqawunaha bisururi rahbah, adapun ahlul haq, maka mereka akan menerimanya. Mereka akan menerimanya bisururi rahbah, dengan lapang dada. Meskipun enggak masuk dalam pemahamannya pada saat itu, ya. Meskipun belum masuk pada pemahamannya, meskipun baru mendengar, tapi ahlul haq itu kan prinsipnya as-sam'u wat tha'ah. Kami mendengar dan kami taat. Mereka menerimanya. Ada hadis sahih tentang ru'yah, ya. Kami beriman. Amanna bihi. Kami beriman dengannya. Yatalaqawunaha. Menerimanya bisuduril rahbah, dengan lapang dada, ya. Karena ciri khas orang-orang yang beriman itu adalah yang hatinya selalu lapang dan jiwanya tentram. Hatinya lapang, jiwanya tentram. Orang yang hatinya lapang, jiwanya tentram adalah orang yang sudah mendapatkan kehidupan yang terbaik di dunianya, ya. Kenapa atau dari mana munculnya kelapangan dada dan ketentraman hati? Dari keimanan. Dari keimanan dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka kami, kata Allah, akan berikan kehidupan yang baik baginya. Kata Syekh Utsaimin, kehidupan yang baik yang dimaksud adalah lapang dada dan jiwa yang tentram. Orang-orang yang beriman itu dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tetap jiwanya tentram, hatinya, dadanya lapang. Ya, enggak rewel orang yang beriman. Enggak rewel. Mau ditimpa musibah, mau dapat kenikmatan, tetap dadanya lapang, jiwanya tentram. Hanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Kalau ditimpa kesusahan sabar sehingga menjadi kebaikan baginya, dan kalau ditimpa atau diberi kenikmatan bersyukur sehingga menjadi kebaikan baginya. Ini enggak pernah terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena jiwanya sudah tentram, dadanya lapang. Selesai urusan kalau sudah seperti itu, ya enggak? Mau untung mau tidak untung, lapang dada, jiwa tentram. Selesai. Jadi sebenarnya konsep hidup yang baik, konsep hidup yang sukses itu seperti ini. Ya, ketika hati kita sudah apa? Lapang selalu, jiwa kita tentram dalam kondisi dan situasi apapun. Ya. Sesulit apapun tetap lapang dada, ya. Jiwa tentram, selalu memaafkan. Ya. Ini Nabi SAW selalu memaafkan karena lapang dadanya. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa khawatir. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Kita duduk di sini pun sudah dicatat di Lauhul Mahfudz, ya kan? Sudah, ketika Allah menyuruh qalam untuk apa? Mencatat-catat semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berarti apa yang kita lakukan ini sudah dicatat oleh Allah. Hanya kita saja yang enggak tahu. Kita jalan kemana, kita mau ngapain, itu sudah dicatat. Sudah ada, ya. Draftnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Bayangkan semua makhluk, draftnya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu itu sudah betul-betul disebutkan secara detail, fi imamin mubin, di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kayak apa Lauhul Mahfuz? Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak tahu dan enggak perlu kita mencari tahu, memikirkan ayat Lauhul Mahfuz 3 komanya. Ayo, ayo mikirkan, pikir dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Kopi habis 10 gelas. Anger itu kau pikir. Ya memang enggak bisa memikirkan itu. Ya. Enggak bisa memikirkan itu. Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Yang pasti kita, kewajiban kita adalah beriman bahwa segala sesuatu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Enggak perlu ribet. Jangan rewel lah. Ya, enggak perlu ribet. Nah, kewajiban kita as-sam'u wa tha'ah, taat, beriman, beramal saleh, ya. Nah, menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.